Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma huwa ta'rif al-hadith al-muttasil inda al-Baiquni? Bagaimanakah definisi hadith muttasil menurut al-Baiquni rahimahullah di dalam manzumahnya? Supaya bisa menjawab. Antum? Perayaan, fadal. Marfu, kemudian. Salusanat. Thubutus sama, ahsanta, barakallahu fiik. Di ta'rif al-hadith al-muttasil indal Baiquni fi manzumatihi labudda ayyatadamman thalathata syurutin. Menurut Al-Baiquni dalam manzumahnya, definisi hadis muttasil itu harus terpenuhi tiga syarat. Yang pertama apa? Marfu. Hadisnya marfu, yaitu usnida ilan nabi, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ittisalus sanad, harus bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Kemudian yang terakhir, thubutus sama, antara perawi yang satu dengan perawi yang lain dalam rantai sanadnya itu harus semuanya meriwayatkan dengan sighah sama, as-sama, haddatsani atau sami'tu, barakallahu fik. Ini ta'rif al-hadith al-muttasil indal Baiquni. Adapun yang as-sahhu al-aqwal, pendapat yang paling tepat, yang paling banyak dipakai oleh para ahlul hadis, bahwasanya definisi hadis muttasil itu bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Bu Bay? As-sahul aqwal yang dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Di dalam syarahnya, pendapat yang paling kuat. Antum? Baris? Taib, coba diulang. Menurut atau sahul aqwal, pendapat yang paling kuat, paling tepat, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam syarahnya, bahwasanya hadis muttasil itu bagaimana? Marfu. Sanadnya bersambung ya, muttasil, ittisalus sanad, kemudian thubutul mulaqah, ya. Cukup dengan bertemu. Abu Aslam, muafik, sepakat dengan Abu Arish? Siapa yang tidak sepakat, angkat tangan. Abu Asma, ya. Yang tepat bagaimana? Ya. Baik, coba antum baca bagian yang mana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ucapan beliau yang mana? Ya, lanjutkan. Ya. bi ayyarwiya kullu rawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sighatu hiyas sama au ghairas sama'i. Nah, mahsanta, barakallahu fik. Ya, jadi ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan inilah yang lebih tepat yang dipakai oleh jumhur al-muhaddisin. Bahwasanya muttasil itu mattasala isnaduhu bi ayyarwiya kullu rawin amman fauqahu. Di sini beliau sebutkan sawa'un kana marfu'an au mauqufan au maqtu'an. Hanya saja kemarin sempat disampaikan faidah bahwasanya urful muhaddithin, kebiasaan para ahlul hadis atau kebiasaan yang dipakai oleh para ulama, bahwasanya istilah muttasil itu diitlakkan hanya untuk apa? Hadis yang dipakai secara mutlak untuk hadis yang marfu' dan mauquf saja. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan juga Al-Hafidz Ibnu Shalah. Al-Hafidz Ibnu Shalah juga menyatakan yang demikian. Beliau mengatakan rahimahullah wa mutlaquhu yaqa'u 'alal marfu'i wal mauqufi. Wa mutlaquhu yaqa'u 'alal marfu'i wal mauqufi. Pemakaian istilah muttasil secara mutlak, yaitu secara mutlak itu artinya menyebutkan lafaz muttasil saja tanpa diberi tambahan keterangan. Hadis ini muttasil. Riwayat ini muttasil. Penggunaan istilah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, istilah muttasil yang mutlak itu dipakai untuk hadis yang marfu' dan mauquf saja. Adapun hadis yang maqtu' itu ma usnida ila tabi'in, riwayat yang disandarkan kepada tabi'in, itu la budda minat taqid, harus diberi qaid, keterangan tambahan. Misalnya hadzal haditsu muttasilun ila Sa'id ibnul Musayyab misalnya. Hadzal haditsu atau hadhihi riwayatu muttasilah ila Muhammad bin Sirin, diberikan qaid atau taqid. Nah, barakallahu fikum. Demikian ringkasan dari pembahasan yang sebelumnya. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Mempelajari ilmu hadis itu penting, ya. Ilmu mustalah itu penting. Dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini bukan hanya ilmu nadhari, sifatnya ilmu yang hanya bersifat teori. Tentunya sangat diperlukan untuk kita mempelajari atau untuk memahami tentang bagaimana derajat dari ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat-riwayat dari kaum salaf, dari ashabun nabi, tabi'in. Kita penting untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis, untuk tahu mana hadis yang sahih, hadis yang makbul dan ghairu makbul. Tapi juga qawaid atau usulul hadis, ilmu usulul hadis, kaidah-kaidah tentang hadis, ilmu periwayatan ini juga bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Ambil contoh misalnya, kita sudah mempelajari tentang syurut al-hadis as-sahih dan syurut al-hadis al-hasan. Ya. Apa saja itu? Wakil, syurut al-hadis as-sahih. Syarat-syarat hadis sahih ada berapa? Ada berapa? Ayo, kita sudah jauh ya. Pelajarannya sebelumnya harus sudah matang, harus sudah dikuasai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang setelahnya. Karena memahami syurut hadis sahih itu dasar. Adapun hadis-hadis yang setelahnya, ya, pemahaman tentang syurut al-hadis as-sahih dan syurut al-hadis al-hasan itu dasar. Selanjutnya, jenis-jenis hadis do'if itu semuanya, jika tidak terpenuhi salah satu syarat hadis sahih atau salah satu syarat hadis hasan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam manzumah. Apa? Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun kuthur. Jadi pemahaman tentang syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan itu dasarnya. Selanjutnya, jenis-jenis hadis dhaif yang sangat banyak itu bisa diketahui jika kita sudah memahami syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Tinggal dibandingkan saja atau tinggal dicek saja sebuah hadis terpenuhi enggak syarat hadis sahih. Ittisalus sanad, oh dicentang, oh sudah terpenuhi. Kemudian ada latur ruwah, centang. Kemudian doktur ruwah, dicentang. Seterusnya, kalau sudah terpenuhi 5 syarat itu, baru kita bisa menyimpulkan ini hadis hasan atau hadis sahih. Kalau ternyata perawinya dari tingkatan dobetnya kurang, khafifud dobet, berarti tidak bisa naik ke derajat sahih, hanya sampai ke derajat hasan. Kalau salah satu syarat dari hadis sahih atau hasan tadi tidak ada dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, maka termasuk hadis dhaif. Kan begitu cara memahaminya. Jadi pengetahuan tentang syarat-syarat hadis sahih dan hasan itu dasarnya. Adapun nanti pembahasan-pembahasan yang setelah ini, ya, yang akan banyak dijelaskan tentang hadis-hadis dhaif yang memang sangat banyak jumlahnya, itu barakallahu fikum mengikuti pemahaman kita tentang hadis sahih dan hasan. Seperti itu ya. Coba diulang tadi, syarat hadis sahih apa, Abu Nabila? Apa saja? Ittisalus sanad, kemudian sanad bersambung. Boleh. Ada musyudud, ada mul'illah. Kemudian. Jadi totalnya ada berapa? Ada berapa syarat? Lima ya. Nah, jadi ittisalus sanad. Ini bisa kita praktekkan, kita pakai di kehidupan kita sehari-hari dan sangat penting. Karena kebanyakan, ini sedikit beralih ya pembahasan kita, kebanyakan masyakil, permasalahan yang timbul di tengah-tengah manusia ini adalah penukilan berita yang tidak benar. Begitu juga di internal salafiyin. Atau barakallahu fikum, ya, di tengah-tengah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah, munculnya masyakil itu kebanyakannya timbul karena apa? Penukilan berita informasi yang tidak benar, yang tidak tepat sesuai dengan realita yang terjadi. Si A menukilkan suatu kejadian atau suatu peristiwa kepada si B. Ada distorsi informasi. Informasi yang disampaikan enggak tepat. Maka yang dipahami oleh si B memahami peristiwa itu dengan pemahaman yang keliru. Menimbulkan muskilah. Terkhusus jika itu adalah informasi itu, berita itu terkait dengan kondisi seseorang. Ini kemarin si Fulan mengucapkan demikian dan demikian. Ternyata ucapannya enggak tepat. Enggak seperti itu yang dimaksudkan. Atau si A melihat saya kemarin melihat si Fulan melakukan ini dan itu. Disampaikan kepada si B. Dengan penyampaian yang tidak tepat. Bisa jadi karena beberapa hal. Karena memang si A tadi dobetnya kurang. Ya. Mungkin kebanyakan kita di sini kalau dibandingkan dengan para ulama alul hadis, para ruwah, perawi dari kalangan salaf jauh. Mungkin kita semua di sini du'afa. Dari si dobet itu kita lemah. Ya, tapi ya kita bergaul sesama kita. Ya, ini yang menjadi muskilah. Timbul permasalahan karena dobetnya kita ini kurang semua. Du'afa semua. Jadi kalau menyampaikan informasi, kebanyakannya salah dan keliru. Makanya apa? Banyak timbul masyakil. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan ini harus kita pakai. Qawaid ilmu hadis yang sudah kita pelajari ini kita pakai. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jangankan dalam masalah din, dalam masalah agama, dalam masalah manhaj, aqidah. Terkait dengan urusan duniawi saja, kita harus pakai yang demikian ini. Nah, jadi setiap kali kita mendengar informasi dari seseorang, siapapun, maka pakailah qawaid ilmu hadith yang sudah kita pelajari. Misalnya tiba-tiba ada seorang menyampaikan kepada kita, itu kemarin terjadi demikian dan demikian. Pastikan dulu, sanadnya bersambung enggak? Anda mendengar berita ini dari siapa? Kejadiannya jauh di sana. Apakah Anda melihat langsung kejadian itu? Tidak, berarti sanadnya terputus. Terputus sanadnya ini. Anda mendapatkan informasi ini atau mengetahui peristiwa ini dan bisa menyampaikan kepada saya, pasti ada perantaranya. Siapa perantaranya? Oh, ternyata perantaranya website ini, www.titik-titik.com. Ya, sumbernya dari berita di internet. Ya. Nah, kita harus cek bagaimana adalahnya keadilan dari si penukil atau penyampai berita. Ya, kalau ternyata sumbernya enggak memiliki adalah, para penukilnya orang-orang yang fusak. Para penukil berita itu, penyampai berita itu adalah orang-orang yang fasik. Diterima atau tidak? Tidak bisa. Nah, ini pentingnya belajar ilmu hadis. Sesama kita misalnya. Ada yang menyampaikan hadis atau menyampaikan berita. Ini kemarin ya, saya melihat ini dan itu. Kita lihat. Oh, yang menyampaikan berita ini kita kenal adil. Atau kita tanya dulu. Melihat langsung peristiwa ini? Iya. Kita lihat dia seorang yang adil. Tidak pernah kita ketahui dia berbohong. Barakallahu fikum. Tapi dari sisi dobetnya kurang. Seringkali kalau menyampaikan suatu informasi atau suatu berita itu ada yang kurang-kurang. Mungkin dia tidak sadar. Dia tidak sengaja. Tapi karena memang dobetnya kurang. Maka kita bisa menilai tingkatan derajat informasi yang disampaikan ini tingkatannya apa? Hasan atau sohi. Kalau sohi ya tentunya yang dobetnya tamut dobet. Yang sempurna dobetnya. Hafalannya bagus. Tidak mudah lupa. Ya. Nah, kalau disuruh ngafal bait ini aja, satu bait aja salah-salah. Sering lupa. Gimana tingkatan dobetnya? Bisa kita nilai. Ya. Barakallahu fikum. Ada dua orang menyampaikan berita ke kita, si A dan si B. Kita ketahui keduanya orang yang jujur, yang adil. Tidak pernah berdusta. Tapi ketika menyampaikan, kedua orang tadi menyampaikan ke kita suatu peristiwa yang sama, ada perbedaan. Si A menyampaikan demikian. Si B menyampaikan juga peristiwa yang sama, tapi agak berbeda. Nah, mana yang kita ambil? Mana yang kita yakini sebagai sebuah realita yang terjadi? Nah, kita bisa membandingkan si A dan si B sama-sama memiliki adalah adil, enggak pernah dusta. Tapi dari sisi dobetnya, si A dobetnya bagus. Dia hafalannya baik. Ya, hafalannya kuat. Si B walaupun adil, tapi dia sering ketika menyampaikan berita atau informasi salah-salah, keliru. Seringnya ada yang kurang-kurang. Maka gimana kalau menyikapi yang seperti ini? Si A lebih kuat hafalannya, ya. Si B hafalannya kurang, kurang kuat. Berarti termasuk apa ini? Yang B apa? Hadis yang disampaikan atau informasi yang disampaikan si B ada apanya? Atau tergolong apa? Syadz. Ya, menyelisihi perawi yang lebih kuat kan gitu kaidahnya. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama perawi yang siqah, ya. Akan tapi si B tadi menyelisihi perawi yang auzak minhu, yang lebih kuat, lebih kokoh hafalannya. Maka mana yang diambil? Kita ambil periwayatan yang lebih kuat, yang lebih auzak. Nah, ini penerapan qawaid ilmu hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pergunakan di setiap kita menerima informasi dan berita, kita pakai seperti itu. Pastikan dulu ittisalu sanad, ketersambungan sanad dari penyampai berita itu dengan berita yang disampaikan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wala yushtaratu fil ittisali ay yathbuta sama'u hadzal haditsi bi'ainihi minhu. Setelah beliau menjelaskan tentang definisi yang lebih tepat tentang hadis muttasil, kemudian juga beliau menegaskan bahwasanya tidaklah dipersyaratkan thubutus sama' di dalam hadis muttasil sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Baiquni dalam manzumahnya. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan, wala yushtaratu, tidaklah dipersyaratkan fil ittisal, di dalam ketersambungan sanad, ayyathbuta sama'u hadzal haditsi bi'ainihi minhu. Harus bisa dipastikan sama' hadzal haditsi bi'ainihi minhu. Didengarnya hadis ini, itu didengarnya hadis tertentu ini darinya. Artinya para, misalnya antara perawi A dan B. B meriwayatkan hadis ini dari A. Bisa dipastikan atau disebutkan di dalam Kutubur Rijal atau Kutubur Tarajim, kitab-kitab yang ditulis tentang Ar-Rijal, tentang para perawi hadis, atau tentang Tarajim, terjemah biografi para perawi hadis, disebutkan bahwasanya si B mendengar dari si A secara umum. Ya, fulan yasma' min fulan, biasanya dibahasakan dengan demikian. Fulan mendengar dari fulan. Kalau kita membaca kitab Syiar A'lamin Nubala misalnya, karya Imam Adz-Dzahabi, ketika beliau membahas biografi terjemah seorang perawi, ya, fulan bin fulan bin fulan disebutkan nisbahnya al-fulani, beliau akan menyebutkan sami'a min. Biasanya perawi ini mendengar dari siapa saja, disebutkan min fulan min fulan min fulan. Kemudian setelah itu wa anhu, biasanya beliau pakai istilah seperti itu, wa anhu artinya yang meriwayatkan dari dia, dari perawi ini, Fulan bin Fulan bin Fulan disebutkan. Begitu juga dalam kitab-kitab Rijal yang lain atau Tarojim yang lain. Maka di dalam ketersambungan sanad tidaklah dipersyaratkan harus ada keterangan yang menyebutkan si Fulan mendengar hadis ini dari si Fulan. Tidak dipersyaratkan demikian. Cukup dengan apa? Fulan mendengar dari Fulan. Cukup. Gak harus dipersyaratkan apakah hadis ini juga dia mendengar dari si Fulan. Si B mendengar dari si Fulan hadis ini. Tidak harus dipastikan seperti itu. Cukup jika ada keterangan B mendengar dari A. Sudah cukup. Jadi kalau kita mendapati ada hadis, ya, an misalnya dari B dari si A, dari B dari A, sudah cukup. Ya, tidak harus kita mencari kepastian apakah B mendengar hadis ini, yaitu hadis yang tertentu ini, al hadis al muayyan disebutkan di sini, hadal hadis bi ainihi. Maksudnya hadis tertentu ini. Apakah B mendengar dari A? Ini tentunya adalah masyakoh. Sangat berat kalau harus di, ya, harus diwajibkan yang seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi cukup jika bisa dipastikan B mendengar dari si A, sudah cukup. Jadi kalau kita mendapati dalam sebuah sanad B meriwayatkan dari A, oh sudah, berarti hadis ini bersambung. Karena B memang pernah mendengar dari A. Ini yang beliau maksudkan. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, bal idza thabata sama'uhu minhu fayakfi dhalik. Bahkan, jika bisa dipastikan, telah bisa dipastikan mendengarnya perawi tersebut darinya, maka cukup yang demikian itu. Sudah cukup. Illa idza qila, tapi diperkecualikan di beberapa kondisi. Illa idza qila an innahu lam yasma' minhu illa haditsan wahidan wa huwa haditsu kadza wa kadza masalan. Kecuali jika dikatakan atau diriwayatkan bahwasanya perawi tersebut tidaklah mendengar darinya kecuali satu hadis saja. Misalnya si B, ya, perawi B tidaklah mendengar hadis dari A kecuali satu hadis saja. Ada riwayat yang menyebutkan demikian. B meriwayatkan dari A tapi hanya satu hadis. Nah, kita harus pegang itu. Beda halnya kalau disebutkan secara umum. B meriwayatkan dari A. Ya sudah. Berarti semua hadis yang diriwayatkan B dari A, yuhmal alal ittisal. Dianggap sebagai hadis yang bersambung. Kecuali jika ada keterangan B meriwayatkan dari A hanya satu hadis. Maka kalau B meriwayatkan dari A dalam sebuah sanad disebutkan, B meriwayatkan dari A selain hadis yang tadi, maka apa? Mengkote. Dihukumi sebagai hadis yang atau sanadnya dihukumi terputus. Barakallahu fikum. Karena ada keterangan tadi, B tidak meriwayatkan dari A kecuali satu hadis. Fa innama siwa hadzal haditsi la yu'addu muttasilan. Maka sesungguhnya selain hadis yang tadi disebutkan tidak teranggap sebagai hadis yang bersambung. Sekali lagi, jika memang disebutkan bahwasanya perawi tersebut tidaklah meriwayatkan dari perawi yang di atasnya kecuali satu hadis, yaitu contohnya tadi si B tidak meriwayatkan dari A kecuali satu hadis saja. Maka kalau B meriwayatkan hadis yang lain dari A, maka dihukumi sebagai hadis yang terputus sanadnya. Tidak teranggap sebagai hadis yang muttasil atau bersambung. Kemudian beliau menyebutkan contohnya. Kama qila, sebagaimana yang disebutkan, innal hasan al-basriya lam yasma' min Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu illa haditsan wahidan wa huwa haditsul aqiqah. Sebagaimana dikatakan, sesungguhnya Al-Hasan Al-Basri, itu seorang tabi'in, beliau di tabaqah tabi'in, tidaklah mendengar dari Samurah bin Jundub, seorang sahabi, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kecuali satu hadis saja. Disebutkan memang dalam beberapa keterangan dari ulama al-jarh wa ta'dil bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidaklah mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Wa huwa haditsul aqiqah, itu hadis tentang permasalahan al-aqiqah. Maka kalau ada keterangan demikian, wa bina'an ala hadzal qawli, dibangun di atas ucapan ini, idza rawal Hasan al-Basri an Samurah ibn Jundub haditsan siwa haditsil aqiqah fa huwa ghairu muttasilin. Maka jika Al-Hasan al-Basri rahimahullah meriwayatkan dari Samurah bin Jundub sebuah hadis selain hadis aqiqah ini, maka dihukumi sebagai hadis yang ghairu muttasil, yang tidak bersambung, alias munqati. Jika ternyata Al-Hasan al-Basri ya meriwayatkan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub tapi selain hadis aqiqah, maka dihukumi sanadnya terputus. Walaupun memang di dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahlul hadis, sebagaimana yang beliau jelaskan. Wal mas'alatu fiha khilafun bainal ulama, dan permasalahan ini di dalamnya terdapat khilaf di antara para ulama. Walakin naqulu innal hasra sa'bun, dan tapi kita katakan bahasanya sesungguhnya pembatasan itu sangat sulit, yaitu membatasi bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak meriwayatkan dari Samurah bin Jundub kecuali satu hadis saja. Pembatasan ini sangat sulit. Membatasi bahwasanya Al-Hasan Al-Basri hanya meriwayatkan satu hadis saja dari Samurah bin Jundub, ini sangat sulit. Beliau jelaskan, fakaununa naqulu innal hasana yasma'u min Samurata illa hadithal aqiqati fihi naw'u su'ubatin jiddan. Kita mengatakan sesungguhnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tentunya Al-Hasan Al-Basri imam min a'immati al-hadith, min a'immati sunnah. Ketika kita mengatakan sesungguhnya Al-Hasan tidaklah mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah, ini suatu jenis atau perkara yang sangat sulit memastikan yang demikian ini. Hatta lau furidha annal hasan qala, sampai pun seandainya, furidha itu ungkapan yang dipakai untuk pengandaian, kalau seandainya, sampai pun jika diriwayatkan bahwasanya Al-Hasan al-Basri mengatakan lam asma' siwa hadzal hadis, tidaklah aku mendengar kecuali hadis ini, yaitu dari Samurah bin Jundub. Hadis ini yang dimaksud apa? Hadis aqiqah. Kalau memang seandainya diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya beliau mengatakan demikian, aku tidak mendengar kecuali hadis ini, yaitu dari Samurah bin Jundub. Fa innana naqul, maka kita bisa mengatakan, in kana qad qala hadhihi al-kalimata ba'da mauti Samurata hakamna bi annahu lam yasma' min Samurata siwahu. Jika ya, kita bisa mengatakan jika Al-Hasan al-Basri mengatakan ucapan ini setelah wafatnya Samurah bin Jundub, maka kita bisa memastikan, ya, kita bisa memastikan dengan sebenar-benarnya bahwasanya memang Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah ini tadi. Jika apa? Jika Al-Hasan mengucapkan kalimat ini, kalimat yang mana? Lam asma' min Samurata siwa hadzal hadis. Ini diucapkan Al-Hasan Al-Basri setelah apa? Setelah wafatnya Samurah. Maka bisa dipastikan bahwasanya memang Al-Hasan hanya meriwayatkan satu hadis itu saja dari Samurah. Li'annahu la yumkinu ay yasma'a min Samurata ba'da mautihi. Karena tidak mungkin Al-Hasan mendengar dari Samurah setelah wafatnya. Wa amma idza kana qad qalahu fi hali hayati Samurata fa yahtamilu annahu qad qala lam asma' min Samurata siwa hadzal hadithi thumma yakunu qad sami'a ba'da dzalika haditsan akhara wallahu a'lam. Adapun jika Al-Hasan Al-Basri mengatakan perkataannya tadi ketika Samurah masih hidup, di masa di mana Samurah bin Jundub masih hidup, Al-Hasan mengatakan lam asma' siwa hadzal hadits ay min Samurah, diucapkan oleh Al-Hasan dalam keadaan Samurah masih hidup, maka ada kemungkinan yahtamil, masih ada kemungkinan bahwasanya Al-Hasan mengatakan saya lam asma' min Samurata siwa hadzal hadits, aku tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis ini. Thumma, kemudian setelah itu, setelah Al-Hasan mengucapkan ucapannya ini, qad sami'a ba'da dzalika haditsan akhar. Kemudian setelah itu, beliau mendengar hadis yang lain dari Samurah. Mafhum? Bisa dipahami ya? Nah, wallahu a'lam. Memang, sekali lagi, ini perkara yang sangat sulit memastikan yang demikian itu. Tapi kita berpegang pada keterangan para ulama. Di antaranya yang diriwayatkan oleh dari Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, ini tambahan faedah. Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan Al-Hasan mukhtalafun fi sama'ihi min Samurata. Al-Hasan Al-Basri diperselisihkan apakah beliau mendengar dari Samurah. Waqad sami'a minhu haditsan wahidan wa huwa haditsul aqiqah. Dan sungguh beliau telah meriwayatkan darinya, yaitu Al-Hasan telah meriwayatkan dari Samurah satu hadis, yaitu hadis aqiqah. Jadi ini ucapan Al-Imam Ad-Daruqutni. Yang bisa dipastikan apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah, yang bisa dipastikan hanya satu hadis, yaitu hadis aqiqah. Yang bisa dipastikan, ya, dari apa yang diriwayatkan Al-Hasan dari Samurah itu hanya satu hadis. Ini yang hanya satu hadis ini yang bisa dipastikan, yaitu hadis aqiqah. Karena memang Al-Hasan itu ala jalalati qadrih, ya, walaupun memang kita ketahui kedudukan beliau seorang imam min a'immatis sunnah, tapi beliau di dalam periwayatan tergolong seorang yang mudallis. Tergolong seorang yang mudallis. Nanti akan pembahasannya, akan datang pembahasannya tentang hadis yang mudallas. Ya, itu hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang mudallis. Itu perawi yang ketika meriwayatkan hadis tidak menyebutkan secara tegas apakah dia mendengar langsung dari perawi yang setelahnya, yang di atasnya. Biasanya, ya, barakallahu fikum, kaidahnya jika ada seorang perawi mudallis meriwayatkan sebuah hadis dengan sirah an'anah, sirah an'anah, an'anah itu ketika seorang perawi meriwayatkan dengan sirah an fulan, ya, seorang perawi mudallis yang menyebutkan atau meriwayatkan hadis dengan sirah an'anah, maka hadisnya lemah, tidaklah diterima periwayatan seorang mudallis illa idza sarraha bisama, kecuali jika dia dengan tegas menyatakan saya mendengar hadis ini dari fulan. Itu dengan sighah sami'tu atau haddatsani, baru bisa diterima hadisnya. Tapi kalau meriwayatkan dengan an, misalnya qala al-Hasan an fulan, maka tidak bisa diterima hadisnya. Karena al-Hasan terkenal sebagai seorang perawi yang mudallis, yaitu sering menyebutkan periwayatan dengan tidak tegas, atau sering menyebutkan an, tapi ternyata beliau tidak mendengar langsung riwayat itu dari perawi yang di atasnya. Dan hadis mudallas termasuk hadis yang dhaif. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, para ulama ahlul hadis sangat berhati-hati ketika mendapati dalam sebuah sanad ada perawi yang mudallis. Di antaranya Al-Hasanul Basri ini termasuk perawi yang mudallis, walaupun ada tingkatan-tingkatannya juga. Nanti akan ada pembahasannya pada tempatnya. Akan tapi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menjelaskan tentang periwayatan Al-Hasan Al-Basri dari Samurah bin Jundub, "Li'anna Al-Hasan Al-Basri mukhtalafun fi sama'ihi min Samurah." Al-Hasan Al-Basri diperselisihkan apakah mendengar dari Samurah ataukah tidak. "Waqad haqqaqna al-qaul fi," dan sungguh telah kami tahqiq, telah kami teliti, telah kami kuatkan pendapat fihi fi kitabina al-akhir indal hadith rakam kada, dhahabna fihi ila annahu sami'a minhu hadith al-aqiqah faqat. Ini keterangan dari Asy-Syaikh Al-Albani. Dhahabna, kami berpendapat bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidaklah mendengar dari Samurah kecuali hadith aqiqah saja. Tentunya kalau ucapan al-imam semisal Al-Albani rahimahullah menyatakan dhahabna, kami berpendapat, ini tentunya bukan pendapat pribadi. Artinya tidak hanya sekedar ya tiba-tiba muncul saja pendapat demikian. Tidak. Tentunya ini beliau rajihkan pendapat ini setelah beliau mengumpulkan keterangan para ulama alul hadis. Dikumpulkan. Berkata fulan, berkata fulan dari para a'immah. Kemudian beliau rangkum dan beliau simpulkan. Nah, setelah beliau mengambil kesimpulan, beliau lebih menguatkan pendapat bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidaklah mendengar dari Samurah kecuali satu hadis saja, yaitu hadis aqiqah. Fakullu hadithin ghairihi huwa fi hukmil ahadith ad-da'ifah. Maka setiap hadis selainnya, seluruh hadis selain hadis aqiqah dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Yaitu jika Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah selain hadis aqiqah, maka itu dihukumi sebagai hadis yang dhaif. La siyama wa anna Al-Hasan ma'rufun bit-tadlis, fala yuqbal minhu al-haditsu ma lam yusarrih fihi bisama'ihi. Terlebih lagi Al-Hasan Al-Basri dikenal sebagai seorang yang mudallis, sering melakukan tadlis, maka tidaklah diterima darinya hadis jika tidak dengan tegas menyatakan dengan as-sama, itu tidak tegas menyatakan bahwasanya beliau mendengar hadis tersebut. Tentunya istilah tadlis di dalam ilmu hadis, ilmu mustalah ini terkait dengan periwayatan, tidak terkait dengan adalah. Tidak terkait dengan adalahnya Al-Hasan Al-Basri. Sekali lagi, beliau seorang imam. Ya, seorang yang barakallahu fikum qudwah, teladan bagi umat ini, termasuk salafus salihun. Akan tapi dalam ilmu riwayat beliau melakukan tadlis. Tadlis yang dimaksud di sini adalah tadlis dalam hal riwayat. Jadi tidak dimaknai dengan yang lain. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. sambil melanjutkan menghafal bait yang berikutnya, itu bait yang ke-10 dan sampai bait yang ke-12. Yang belum lengkap menghafal sampai bait yang ke-9 bisa dilengkapi pada pertemuan mendatang. Kita baca ya hadis atau bait yang berikutnya, bait ke-10. Qala An-Nadhim Al-Baiquni rahimahullah wa ghafara lahu musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi amba'nil fata. Naulang. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi amba'nil fata. Ya, sambil dicocokkan harokatnya. Kalau ada yang tidak sama, bisa disampaikan. Kemudian, bait yang ke-11. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Ke-12. Azizu marwi thnaini aw thalathah. Mashhuru marwi fawqa ma thalathah. Azizu marwi thnaini aw thalathah. Mashhuru marwi fawqa ma thalathah. Dibaca dengan diwasal ya, disambung cara bacanya. Baik. Atau perlu dibaca bersama-sama? Cukup? Kita coba kita ya, kita baca bersama-sama. Musalsalun qul ma ala wasfin ata. Mithlu ama wallahi amba'anil fata. Kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Azizu marwi thnaini aw thalathah. Itu marwi thnaini, sambung ya, marwi itu langsung sambung ke tha yang sukun. Marwithnaini. Kita ulang. Azizu marwithnaini au thalathah. Mashhuru marwi fawqama thalathah. Taib. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.